Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat malu dengan Allah, sampai-sampai para malaikat juga malu padanya. Ada satu kalimat dulu yang saya ingin diberikan ikhwah-ikhwah sekalian. Apapun yang antum jaga hubungan dengan Allah, Allah akan lakukan hal yang sama pada makhluk. Maksudnya begini. Kalau seseorang itu sangat takut dengan Allah, antum takut dengan Allah, Allah akan buat makhluk takut dengan antum. Kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat dia, kata Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, kemudian syaitan lihat, syaitan akan cari lembah lain. Ini kata Nabi SAW, kata para ulama, karena Umar bin Khattab adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Sampai kalau malam hari, saking takutnya dengan Allah, dia menangis di sholat malam sampai di bawah matanya bergaris. Seperti ada lubang, karena seringnya menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saking takutnya dengan Allah. Dan beliau berkata, kami kalau malam hari sedang ibadah kepada Tuhan kami, maka kami tundukkan dan kami lunakkan tulang-tulang kami, saking takutnya dengan Allah. Dan pada saat kami keluar bertemu dengan muslimin, kami akan berlemah lembut dengan mereka. Dan pada saat kami menghadapi musuh-musuh Allah, kami seperti singa yang sedang kelaparan. Tapi di sini bagaimana mereka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketakutan. Orang yang malu dengan Allah, mau buat dosa malu, nanti takut Allah tahu, Allah akan lihat, maka Allah pun malu dengannya, gitu kan? Dia baik berinfak tulus karena Allah, Allah akan infak juga dengan dia. Selalu unsur timbal balik sama, gitu kan? Sabda Nabi SAW seperti irham man fil ardi yarhamkum man fis sama, kasihanilah yang di muka bumi, maka yang di langit akan kasihani kalian, kan gitu? Jadi kita tahu. Dan hadis lain dikatakan, al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Sehari ini antum ghibah, besok antum digibah. Hari ini antum fitnah, besok antum difitnah. Hari ini antum menipu, besok antum ditipu. Tapi hari ini antum berbuat baik, besok antum akan dibaikin. Hari ini antum perhatian, besok antum akan diperhatian. Terus seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Maka kata para ulama, Utsman bin Affan, sampai-sampai malaikat pun malu padanya, karena dia malu sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinukil kepada kita riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2401 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW suatu hari sedang baring di rumahku di sebuah ruangan tamu, ya, di ruangan. Aisyah tidak ada di situ, tapi Aisyah melihat dari dalam biliknya. Beliau membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Lebih tepat adalah kedua betis Nabi SAW tersingkap, ya, kedua betisnya tersingkap. Lalu Abu Bakar datang meminta izin, maka Nabi SAW memberikan izin sementara beliau dalam keadaan demikian. Lalu beliau berbincang. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin, lalu beliau memberinya izin. Kemudian tetap beliau dalam keadaan semula sambil berbincang. Kemudian Utsman bin Affan meminta izin, maka Rasulullah SAW tiba-tiba mengubah posisi duduknya, merapikan pakaiannya. Lalu Utsman masuk dan berbincang. Ketika dia keluar, mereka semua keluar, Aisyah berkata, ya Rasulullah, waktu Abu Bakar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Waktu Umar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Kenapa waktu Utsman masuk, Anda tiba-tiba duduk dan merapikan pakaian Anda? Kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin yastastahi minhul malaika. Tidak pantaskah saya malu dengan seseorang laki-laki yang para malaikat saja semuanya malu padanya. Gitu kan? Lalu disebutkan dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, mengapa aku tidak melihat Anda terkejut dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar sebagaimana Anda terkejut pada saat kedatangan Utsman? Lalu Nabi SAW ungkapkan kepada kita rahasianya. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim tadi, satu hadis setelahnya, ya. Sebelumnya tadi 2401, ini 2402. Imam Ahmad jilid 1 nomor 77. Imam Bukhari juga menyebutkan dalam Adabul Mufrad nomor 600. Kata Nabi SAW, inna Uthmana rajulun hayy, wa inni khashitu in adhintu lahu ala tilkal hala alla yablugha ilayya fi hajatihi. Sesungguhnya Uthman adalah laki-laki yang sangat pemalu. Dia, dan sesungguhnya aku khawatir jika aku memberikannya izin sementara keadaanku seperti tadi, ada betisku yang tersingkap, maka dia tidak mau masuk dan tidak mau menyampaikan hajatnya kepadaku. Jadi sampai pada tingkat itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau lihat keadaan seseorang tidak mau mungkin, langsung dia malu, dia enggak mau ngomong, enggak mau sampaikan apa-apa. Sampai pada tingkat seperti itu. Dan ini rahasia kata para ulama, kenapa Utsman bin Affan para malaikat pun malu padanya. Utsman bin Affan pernah berkata, tidak ada seseorang yang melakukan sebuah amalan kecuali Allah akan memberikannya pakaian dari jubah amalannya itu. Misal, kalau kita malu, nanti Allah kasih hari kiamat baju dari malu itu sendiri. Artinya bagus, positif. Kalau dia suka sombong, dia riya, Allah akan kasih dia baju sombong dan riya dari api neraka hari kiamat. Seperti itu. Jadi Utsman bin Affan berpegang teguh pada hal tersebut. Yahya bin Mu'ad berkata, rahimahullah, seorang tabi'in, barang siapa malu kepada Allah, sekalipun dia dalam keadaan taat kepada Allah, maka Allah juga akan malu padanya pada saat dia melakukan dosa. Artinya tidak mengampuni dosa-dosanya. Al-Munawi berkata rahimahullah, keistimewaan Utsman adalah rasa malunya. Rasa malu merupakan sifat yang lahir dari pengagungan kepada siapa yang dilihatnya. Dan dia memang memiliki kedudukan agung disertai kekurangan yang dirasakan seseorang pada dirinya. Seperti pengagungan Utsman bin Affan kepada Allah Ta'ala mendominasi dirinya, dan dia melihat dirinya sendiri dengan mata kekurangan dan keterbatasan. Keduanya termasuk sifat mulia hamba-hamba yang dekat dengan Allah, sehingga kedudukan Utsman bin Affan meningkat karena itu. Selanjutnya makhluk Allah yang khusus pun merasa malu kepadanya seperti para malaikat. Kita lihat di sini sabda Nabi SAW yang lain dalam sebutkan dalam oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Ihya, disahihkan oleh Syekh Albani di halaman 1 nomor hadis 56, dan Syekh Albani menyebutkan di Sahih Jami' nomor 3977. Kata Nabi SAW, Utsmanun ahya ummati. Utsman adalah umatku yang paling pemalu. Yakni paling besar rasa malunya. Rasa malu merupakan sumber adab kesopanan. Ada yang mengatakan Utsman bin Affan tidak pernah meletakkan tangan kanannya pada kemaluannya semenjak membaiat Nabi SAW. Tentu dalam menanggapi masalah ini, ikhwah-ikhwah sekalian, banyak orang subhanallah dia yakin ada syaitan. Yakin ada syaitan. Dia kadang-kadang takut, dia kadang-kadang merinding, dia kadang-kadang takut sama syaitan. Ada orang lebih parah, manggil-manggil syaitan seperti pada dukun-dukun gitu kan. Tapi mereka pun, kita tidak bicara dukun-dukun yang sudah kufur kepada Allah. Orang-orang yang takut pada syaitan nih, kadang-kadang dia merasa merinding, merasa takut kalau jalan sendiri gelap. Kenapa dia tidak yakin juga bahwasanya di sekitarnya ada malaikat? Sebagaimana dia yakin ada syaitan. Kalau dia yakin ada syaitan tidak kelihatan, maka pasti malaikat lebih pantas diimani adanya. Dan ada Raqib dan Atid, ada malaikat yang menjaga, ada Allah Azza wa Jal yang senantiasa mengawasi dia. Bagaimana anda bisa takut dengan syaitan yang dia lebih hina daripada manusia? Apa kata Nabi SAW kepada para malaikat ini? Dalam bab imam kepada malaikat ada sendiri ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, marulah kalian kepada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang di tempat buang hajat atau sedang berhubungan biologis, gitu kan? Jadi kalau kita sedang di WC, maaf, a'azzakumullah, ini a'azzakumullah artinya semoga Allah muliakan kalian, gitu kan? Biasanya orang-orang Arab itu kalau menyebutkan tempat-tempat kayak WC itu sering menyebutkan doa seperti ini, semoga kalian dimuliakan oleh Allah. Itu sangat positif ya. Jadi kalau kita lagi di WC, a'azzakumullah, kemudian kita lagi berhubungan biologis, baru pada saat itu Raqib dan Atid ini pindah, menjauh sedikit. Kalau enggak, selalu ada sama kita. Maka bagaimana orang tidak malu telanjang sembarangan, mengucapkan kata-kata sembarangan, mencuri seakan-akan orang tidak ada yang lihat? Bagaimana bisa enggak malu dengan malaikat ini? Maka kata Nabi SAW juga, hati-hatilah dan malulah dengan para malaikat Allah yang tidak yang juga terganggu apa yang mengganggu kalian. Jadi bau busuk misalnya, malaikat itu suka dengan bau wangi, suka dengan kata-kata yang baik. Malaikat makhluk Allah SWT ada. Karena bukan karena tugas mereka akan tinggalkan orang-orang yang bermaksiat, tapi karena ya tugas Allah SWT, maka mereka menjaga. Dan Utsman bin Affan sangat faham masalah itu. Sampai para malaikat pun malu dengan Utsman bin Affan.